بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kemarin masih pada hadis qudsi yang di Bukhari Muslim dan yang lainnya tentang keutamaan puasa, di mana Allah sebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Nah, di dalam hadis tersebut juga disebutkan wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada seseorang yang memeranginya atau mencelanya, maka hendaklah dia katakan sesungguhnya aku orang yang sedang puasa, sesungguhnya aku orang yang sedang puasa. Di riwayat Saleh disebutkan dengan lafaz fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau seorang mencaci dia atau memeranginya, sabbah sebagai ganti di riwayat syatamahu. Musyatamah dan musabbah, nah ini mirip, sab dan syatam, celaan atau hinaan, cercaan, dan yang semakna dengan itu. Di riwayat yang lain dari Suhail dari ayahnya disebutkan dengan lafaz wa in syatamahu insan fala yukallimhu. Kalau dia dicela oleh seseorang, maka jangan dia bicara dengannya, jangan dilayani. Di hadis Abu Hurairah pula di Musnad Ahmad dan Sunan Sa'id bin Mansur dengan lafaz fa in sabahu ahadun aw marahu. Kalau seseorang mencela dia atau ngirok dengannya, ngirok jidal, mendebatnya, perdebatan yang bukan atas dasar ilmu, debat karena hawa nafsu. Di lafaz lain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sama dari hadits Abu Hurairah, fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim. Kalau seseorang mencelamu, katakan aku sedang puasa. Wa in kunta qa'iman fajlis. Dan kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka duduklah ketika kamu dicela, agar tidak mudah terpancing emosimu, agar kamu tidak gampang terbawa untuk membalas perbuatan orang tersebut, mencela dan mencaci maki kamu. Katakan aku yang orang yang sedang puasa, dan kalau kamu dalam keadaan berdiri, duduklah. Lebih mudah bagimu untuk mengendalikan diri dan nafsu. Di riwayat Nasa'i dari hadis Aisyah disebutkan pula dengan lafaz wa inimru'un jahila alai fala yashtumhu wala yasubba. Kalau seseorang berbuat jahil kepadanya, Dan kejahilan ini umum, kejahilan dan segala yang bersumber dari kejahilan. Makna kejahilan, seseorang jahil kepadamu, adalah perbuatan jahil dan segala yang sebabnya adalah kejahilan. Menipu, mendustai, termasuk mencaci maki kamu, ini semua karena kejahilannya. Nah, kalau seorang melakukan itu kepadamu, jangan kamu cela, jangan kamu maki. Nah, ini lebih jelas dari riwayat yang tadi, ketika dicela, kamu jangan ikut balas mencela. Tapi katakan aku sedang puasa. Kamu berdiri, duduk. Di lafaz ini, hadits Aisyah di Nasa'i, larangan Rasul kepadamu yang sedang puasa untuk mencela orang yang menyakiti hatimu, orang yang mungkin mendolimimu karena kejahilannya. Ketika kamu dijahili oleh orang, jangan kamu cela, jangan kamu caci maki dia. Emang kurang ajar orang itu, setan itu, atau lafaz-lafaz lain yang semakna dengan itu, cacian dan umpatan karena kesal dan merasa terzalimi atau tertipu dan yang semakna dengan itu. Nah, riwayat-riwayat ini semua kalau kita perhatikan menunjukkan bahwa ketika orang yang puasa itu dizalimi, disakiti, dicela, dijahili, didustai, semua riwayat menunjukkan agar dia menyatakan inni sha'im, inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Itu yang inti atau kesepakatan dari seluruh riwayat yang ada untuk mengatakan kepada orang yang berbuat zalim atau jahil kepadanya bahwa dirinya sedang berpuasa. Hanya saja sebagian perawi menyebutkannya dua kali, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Sebagian lain meringkas hanya sekali, aku orang yang sedang puasa. Hanya sekali dia sebutkan dalam riwayatnya. Di dalam riwayat seperti ini kita dapati fi'ilnya, dan ini gunanya bahasa Arab. Dalam sorof dipelajari, kalau wazan seperti ini, qatalahu, sabbahu, syatamahu, wazannya apa? Yang belajar sorof, fa'ala, yufa'ilu. Iya, fa'ala, yufa'ilu, syatama, yushatimu, qatala, yuqatilu, sabba, yusabu. Menunjukkan perbuatan itu dari kedua belah pihak dalam sorof, dalam bahasa. Wazan ini fa'ala yuba'ilu menunjukkan kata kerja itu timbulnya dari dua belah pihak. Makanya seperti qatala yuqatilu, saling memerangi, yang ini memerangi yang ini, pun memerangi ini. Sama. Syatamahu juga demikian. Yang ini mencela, yang ini pun juga mencela. Dari kedua belah pihak. Karena kalau hanya dari satu pihak akan dikatakan misalnya wa in ahadun qatalahu, membunuh atau memeranginya, syatamahu, mencelanya. Tapi ini enggak, syatamahu. Zahirnya tampak dari riwayat ini bahwa perbuatan itu muncul dari kedua belah pihak, yang mencela dan yang dicela, yang sedang puasa. Kalau dilihat dari bentuk wazannya, dari bentuk timbangannya, sabahu, tampaknya kedua-duanya saling mencela, saling mencaci maki. Nah, padahal yang puasa tidak keluar, darinya perbuatan-perbuatan yang dilarang ini, tidak melakukan apa yang dilarang di dalam syariat, apalagi kalau itu muqatalah, memerangi orang. Nah, tetapi jawaban dari ini bahwa sesungguhnya bukan itu yang dimaksud, bukan kedua belah pihak melakukan hal yang terlarang ini, celaan, makian, memerangi, bukan. Ini semua timbulnya dari satu pihak, yaitu yang mencela dia yang sedang puasa. Nah, kenapa Rasulullah sebutkan dengan wazan fa'ala qatalahu wa in imru'un syatamahu sabbahu? Disebutkan demikian karena pihak lain, yaitu yang sedang puasa, bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama. Atau kebiasaan orang ketika diberlakukan seperti itu akan membalas dengan perbuatan yang sama. Kalau diperangi, ya dia akan memerangi. Kalau dia cela, dia akan balas mencela. Dia dicaci, ya dia akan mencaci juga. Artinya, sifat asal manusia kebanyakan keumumannya gak akan terima, terdorong untuk membalas, siap-siap untuk membalas. Makanya Rasul sebutkan syata mau, seakan-akan dari kedua belah pihak itu ada bibitnya pada orang yang puasa untuk balas mencela, untuk balas memerangi, balas memaki. Nah, oleh sebab itu Rasul katakan di riwayat-riwayat yang lain tadi, kalau orang jahil kepadamu, jangan kamu cela. Walaupun ada bibitnya, keinginan untuk itu ada. Bagaimana tidak, sifat manusia nggak kuat, nggak tahan untuk diperlakukan seperti itu, tetapi ditahan karena puasanya. Katakan aku sedang puasa, jangan dilepas dan dilampiaskan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya untuk menghadapi kejelekan orang itu dengan kejelekan yang sama. Mafhum? Paham tuh mbak aku? Nah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan aku orang yang sedang puasa, karena diharapkan dengan itu orang tersebut menahan diri, tahu musuhnya ini atau orang yang dihadapannya ini sedang puasa, kalah, mengerem, ini orang sedang puasa, kalah, nggak pantas saya caci maki, nggak boleh saya sakiti, nggak boleh saya zalimi, saya tipu dan yang semisalnya. Dia akan menahan. Kalau kamu katakan saya sedang puasa, itu tujuannya. Kenapa diperintahkan untuk mengatakan aku sedang puasa? Tetapi kalau orang tersebut terus-menerus melakukan perbuatannya, terutama memerangi, ingin memukulnya, ingin menyakitinya, ya dihadapi dengan al-akhaf fal-akhaf, dengan yang semakin ringan dan semakin ringan. Nah, kamu menghindar, kamu tangkis kalau dia mukul misalnya. Sebisa mungkin. Semula kamu katakan bahwa saya orang yang puasa. Kalau dia enggak cukup untuk menahan dirinya ucapan ini, ya tadi dengan yang lebih ringan. Jangan langsung kemudian sudah saya katakan puasa, masih terus dia memerangi. Ya sudah saya perangi lah. Hadapi dengan yang lebih ringan. Bisa kamu hindari, kamu hindari. Kamu tangkis, kamu tangkis. Dan itu disamakan dengan hukum daf'us sa'il. Hukum daf'us sa'il. Sa'il orang yang masuk ke kekuasaan kamu untuk melakukan suatu kedzaliman. Nah, entah itu rumah atau kantor misalnya, atau yang semisalnya, mau mencuri, mau ngerampok. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, orang ini dihadapi dengan yang lebih ringan. Misalnya diingatkan, digertak, awas, saya laporkan polisi misalnya. Kalau dengan itu cukup, dia lari, ya sudah selesai. Barang kamu selamat, harta kamu selamat, selesai masalah. Atau kamu apa misalnya, kamu kagetkan dengan sesuatu atau apa, semakin bisa diusir dan terhindar kamu dari kejahatannya, itu yang diharapkan. Sampai kalau mentok ini gak bisa, itu gak bisa, tetap dia ngotot mau melakukan, kalau itu so'il, orang yang hendak ngambil harta dan kepemilikanmu di dalam rumah kamu, sampai tingkatan kamu bunuh pun boleh. Dan kamu tidak teranggap pembunuhan yang berdosa. Dan tidak ada hukum qisas atas kamu. Karena orang ini so'il, dia yang awalnya zalim masuk ke rumah kamu dan ingin melakukan suatu kejahatan. Jangankan masuk seperti itu, ngintip rumah orang tanpa seizin orang itu, kamu colok matanya hingga luka dan buta, rusak matanya, kamu gak kena tanggungan apa-apa. Di sisi Allah kamu tidak berdosa. Di hukum dunia pun kamu gak berkewajiban untuk bayar tebusan. Padahal tebusannya besar. Tetapi karena dia yang melakukan kedzaliman itu, tidak ada hukuman itu yang ditimpakan kepada kamu. Ini so'il. Nah, demikian pula ini. Orang yang memerangi kamu, ingin memukulmu, ingin apa, menyakiti. Katakan aku orang yang sedang puasa. Tetap dia gak peduli. Ya kamu hadapi dengan yang lebih ringan dan lebih ringan. Kamu tangkis, kamu menghindar, kamu lari. Mafhum? Itu kalau yang dimaksud dengan muqatalah, qatalahu, memerangi secara hakiki. Peperangan secara hakiki, memang secara fisik memerangi kamu, mau memukul kamu, mau nyakiti, dia bawa pentung, bawa kayu, bawa apa. Itu tadi cara menghadapinya. Dengan kamu katakan aku puasa, kalau gak mempan juga, ya kamu hindari dengan yang lebih ringan dan lebih ringan. Tetapi kalau yang dimaksud qatalahu, memeranginya, yang dimaksud bukan memerangi secara fisik, tetapi lebih kepada tadi lafaz syatamahu, sabahu, memerangi dalam artian mulut, dicaci maki, dihina, diperolok-olokkan. Nah, karena memerangi diitlakan dalam syariat kepada laknat. Kalau kamu dilaknat orang atau dicela, termasuk memerangi. Maka dengan ini, kalau maknanya muqatalah memerangi perangan mulut, adu mulut, maka hadis maknanya jangan kamu bermuamalah kepadanya seperti muamalah dia kepadamu. Artinya jangan kamu balas dengan perbuatan serupa. Cukup kamu katakan, kalau dia sudah mulai memaki-maki, adu mulut, aku orang yang sedang puasa. Aku orang yang sedang puasa. Mafhum ya ikhwah? Paham ya? Kalau muqatalah itu secara fisik, tadi caranya dengan yang lebih ringan dan lebih ringan. Kalau terpaksa kamu harus mukul ini itu karena terpaksa, terpojok, nggak ada pilihan lain, labas. Kamu sudah melakukan sekian cara untuk menghindar dan jauh dari itu, tapi terus ini mengejar dan nggak mau tahu. Nah, tetapi kalau mukotalah yang dimaksud memerangi mulut, perang mulut, kajian, jangan kamu hadapi dengan perbuatan yang sama. Cukup katakan, aku orang sedang puasa. Ucapan ini hendaklah dia katakan, aku orang yang sedang puasa. Diprinsipkan pula oleh para ulama rahimahumullah. Aku orang yang sedang puasa. Ini apakah yang dimaksud berbicara kepada dirinya sendiri, dalam artian mengingatkan dirinya ketika dia berhasrat nafsu untuk membalas, memaki, memerangi, dia dinginkan dirinya dengan mengatakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa, untuk menahan diri. Ataukah mengatakan aku sedang puasa ini dia katakan kepada pihak kedua, orang yang sedang memerangi dia, orang yang sedang memaki dia. Paham khilaf ya? Apakah itu dikatakan kepada dirinya sendiri? Aku sedang orang puasa, aku sedang puasa. Ataukah dikatakannya kepada orang pihak kedua yang menghadapinya? Imam Ar-Rafi'i dari ulama Syafi'iyah menukilkan dari sekian para a'immah bahwa makna kedualah yang lebih tepat, atau maknanya mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Itu kata Imam Rafi'i dari ulama Syafi'iyah, dan beliau nukilkan dari sebagian para a'immah. Maknanya, aku sedang puasa itu dia katakan kepada dirinya sendiri. Ini sha'im, kamu sedang puasa, sedang puasa. Untuk kamu menahan diri, tidak membalas. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar menguatkan makna yang lain, yaitu dia katakan itu kepada pihak kedua, orang yang merangi dia, yang memaki dia. Aku orang yang sedang puasa. Kemudian kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab beliau, kedua-duanya baik. Kedua-duanya bagus. Baik itu kamu katakan kepada diri kamu sendiri untuk menahan diri, tidak terpancing. Ataupun kamu katakan kepada orang itu agar dia juga sadar dan menahan diri karena menghadapi orang yang sedang puasa. Akan dia hormati dan dia lebih berhati-hati menghadapinya. Nah, kata Imam Nawawi bahkan, kalau keduanya dia lakukan sangat baik. Kalau keduanya dia lakukan sangat baik. Jadi ketika dia dicela atau diperangi orang, didolimi, dijahili, dia katakan kepada dirinya sendiri, Allah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Juga dia katakan kepada orang yang dihadapannya itu, ya akhi, ana sedang puasa. Ya fulan, saya sedang puasa. Baik. Bagus demikian kata Imam Nawawi. Kepada diri kamu sendiri kamu ingatkan kalau kamu sedang puasa, juga kepada orang yang mendolimi kamu. Fuhimah. Nah, oleh sebab itu Bukhari sendiri di dalam sahihnya menyebutkan dalam salah satu judul bab beliau, hal yaqulu inni shaim idza syutim, apakah dia berkata aku sedang puasa ketika dicela. Beliau bawakan dengan bentuk pertanyaan, apakah berkata aku sedang puasa ketika dicela, menunjukkan isyarat dari beliau adanya khilaf ini tadi. Apakah itu dikatakan kepada dirinya sendiri ataukah dia katakan kepada orang lain. Makanya Bukhari rahimahullah sebutkan dengan bentuk istifham, pertanyaan, apakah dia katakan aku sedang puasa ketika dicaci maki. Sebagian ulama lain seperti Imam Ar-Ruyani rahimahullah mengatakan kalau itu ketika Ramadan seperti yang kita berada kepadanya, masyaallah taufik, maka ucapan ini hendaklah dia katakan dengan lisannya, aku sedang puasa, dengan lisannya. Tetapi kalau dia puasa di luar Ramadan, cukup dia katakan dalam dirinya, suara hati, ya katakan dalam dirinya. Adapun mengapa sampai diulang dua kali seperti di riwayat tadi, aku puasa, ini untuk lebih membuat orang yang melakukan kejahatan kepadanya itu lebih jera, lebih diharapkan untuk menahan diri. Sampai dua kali dikatakan padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, menunjukkan perbuatan itu sangat tidak pantas dan tidak baik ditujukan kepada orang yang puasa. Adapun Imam Az-Zarkasi rahimahullah, beliau punya penafsiran lain. Kata beliau, dua kali ini so'im maknanya, yang pertama dia katakan kepada dirinya sendiri dalam hatinya, tujuannya untuk dia menahan lisannya sendiri agar tidak membalas. Yang kedua dia katakan kepada musuhnya itu yang sedang menyakiti dia, agar orang tersebut juga tidak berkelanjutan memerangi dan memaki dirinya. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni imru'un inni sha'im inni sha'im. Baik. Di dalam hadis pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Khaluf, demikian dengan domahnya lam khaluf, atau di riwayat lain disebutkan dengan domahnya kho khuluf. Bahkan kata Imam Nawawi tidak boleh dibaca dengan fathahnya kho, hanya dengan domah khulufu famis sha'im. Yang jelas maknanya perubahan bau mulut akibat orang itu puasa. Nah, famis sa'im la khulufu famis sa'im, bau mulut orang yang puasa. Fam ini apa? Iya, mulut. Apa yang kamu fahami tentang fam ini dalam nahwu? Termasuk asma'ul sitta. Termasuk dari asma sitta. Sitta bagaimana? I'rabnya bagaimana? Ketika diidofahkan. Fuka, ra'aitu faka, hadha fu Muhammad. Ini mulut Muhammad. Ya. Hadis ini membantah pernyataan sebagian ulama bahasa yang menyatakan mim dalam fam, karena asalnya fam, jadi fu, fa, fi dalam asmaul sittahnya, mim ini enggak boleh dikembalikan kepada kalimat fam ketika dia diidhofahkan menjadi mudhof. Kalau mudhof harus berupa asmaul sittah. Hadis ini membantah karena Rasul sebutkan la khulufu famis sa'im. Kalau kaidah itu benar, semestinya akan Rasul katakan wala khulufu fis sa'im, fi sebagai isim min asma'i sittah, karena dia majrur mudhof ilai juga sebagai mudhof dengan ya fi as-sa'im. Tetapi tidak Rasul katakan famis sa'im dengan adanya mim, menunjukkan boleh mim dikembalikan kepada kalimat ini walaupun dia dalam keadaan mudhof. Atiyabu indallah min rihil misik, lebih harum di sisi Allah dari harumnya minyak misik. Diperselisihkan oleh para ulama tentang bau mulut ini lebih harum dari harumnya minyak misik di sisi Allah. Disebutkan atau disyaratkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah bahwa maknanya bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau minyak misik bagi kalian. Kalian wahai manusia, kalau suruh membandingkan antara minyak misik dengan bau mulut orang yang puasa, ya akan milih bau minyak misik. Jangankan minyak misik, hatta minyak yang 1 gram 500 pun lebih mending cari bau minyak yang 500 rupiah daripada bau mulut orang puasa. Hitungan manusia. Iya. Nah, tetapi di sisi Allah, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari bau minyak misik yang kalian senangi. Itu yang disebutkan oleh Imam Abdul Barr. Makna lain, kata para sebagian ulama, maknanya ini kepada malaikat, bahwa bau mulut orang yang puasa itu bagi para malaikat lebih dia senangi, lebih mereka cintai, lebih harum bagi mereka daripada bau minyak misik. Makna lain yang ketiga, bahwa hukum Allah berbeda dengan hukum kalian. Misik yang wangi seperti itu dalam hukum kalian, bau mulut orang yang puasa yang bau seperti itu menurut kalian, tapi dalam hukum Allah beda. Bau mulut orang yang puasa jauh lebih wangi daripada bau minyak misik. Nah, makna yang keempat, bahwa Allah akan membalas orang yang puasa di akhirat kelak sehingga bau mulutnya akan lebih harum dari bau misik. Sama seperti syahid, orang yang mati syahid, di mana darahnya tetap keluar dari lukanya, warna-warna darah, tetapi keluar bau misik dari tubuh mereka, bau wangi dari tubuh mereka. Dibalas oleh Allah sebagaimana darah itu keluar karena ketaatannya kepada Allah di dunia dulu, karena dia membela agama Allah, maka dibalas di akhirat yang di dunia darah menjijikan, ya, amis, risih orang melihat. Di akhirat baunya sangat wangi. Nah, disebutkan maknanya seperti itu. Makna yang kelima, bahwa orang yang puasa itu akan mendapati pahala di sisi Allah yang lebih afdal dari baunya minyak misik. Dari baunya minyak misik. Makna yang ke-6, kata Imam Ad-Dawudi dan beberapa ulama, bau orang yang puasa itu pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang pakai wewangian di majlis zikir, di majlis seperti sholat, ketika ke masjid, dan di perkumpulan-perkumpulan kaum mukminin seperti majlis ilmu. Nah, jangan baunya apa, sunnah untuk kemudian berbau wangi, bersih. Nah, pakai wewangian, karena di situ malaikat turun, malaikat meletakkan sayapnya, ridho dengan apa yang dilakukan oleh para thullabul ilm, beristighfar untuk mereka dan yang mengajarkan ilmu, majlisnya malaikat. Kata Imam Ad-Dawudi, sebagaimana pakai wangian di majlis ilmu, di majlis ibadah, berpahala, yang puasa pun berpahala. Dari bau mulutnya pahalanya jauh lebih besar daripada minyak misik yang digunakan di majelis-majelis perkumpulan kaum mukminin. Itu makna yang ke-6. Dan ini yang terakhir yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang terakhir ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Berapa ini? setengah lima. Makna yang lain. Nah, lima aja, lima. Atiyabu inda Allah min rihil misik. Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Orang yang puasa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya untukku atau karenaku, kata Allah. Atau tadi ada sisa masalah, yaitu bau mulut orang yang puasa lebih afdal dari darahnya orang yang syahid. Bau mulut orang yang puasa lebih afdal dari darah orang syahid, karena darah orang yang mati syahid, kalaupun dia benar-benar mati syahid dan betapa sulitnya, disebutkan di dalam hadis, launu launu dam warrihu rihul misik, warnanya tetap warna darah tetapi baunya bau misik. Atau di lafaz lain, tafuhu miskan, keluar bau misik dari darah itu. Artinya hadis menunjukkan disamakan baunya dengan misik, darahnya orang yang syahid, sementara bau mulut orang yang puasa bukan sama, tetapi atyab, lebih harum dari minyak misik. Sehingga ulama jelaskan bau mulut orang yang puasa jauh lebih afdal, lebih agung di sisi Allah dari darah orang yang puasa, mati syahid, darah orang yang mati syahid. Nah, hanya saja bukan berarti dengan itu puasa, ibadah puasa atau amalan puasa lebih afdal dari syahadah, dari jihad, tidak harus. Tetapi terbatas hanya bahwa bau yang puasa mulutnya lebih harum dari mulut dari darah orang yang syahid. Sebatas itu. Tidak kemudian menunjukkan bahwa amalan puasa lebih afdal dari syahadah, dari orang mati syahid. Mungkin, kata para ulama, sebab yang membedakan ini dari asalnya, di mana asal bau mulut ya suci, bersih, beda dengan darah. Darah yang tidak dinyatakan suci. Nah, oleh sebab itu hukumnya pun balasannya di yaumul akhir beda. Yang ini lebih harum dari minyak misik. Bicara darah syahid, ingat kebiasaan mereka ahlul bid'ah dan hizbiyin hadahumullah. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Bukhari kemarin, ketika di kala jihad Afghan, jihad Afghanistan, ketika salah seorang meninggal, ahad dari mereka, rahimahullah, meninggal. Ketika biasa meninggal seperti layaknya muslimin yang lain, terbunuh kena bom. Ketika hendak dikebumikan, dikubur, salah satu dari temannya mengeluarkan dari saku jubahnya minyak, minyak bibit minyak ut, itu minyak garu yang sangat harum. Dengan sembunyi-sembunyi dia ciprat-cipratkan ke jenazah itu. Dan sengaja untuk dipropaganda, kamu fulan meninggal, masya Allah, bau harum dari kuburnya keluar, dibesar-besarkan. Dan diingatkan oleh beliau, ittaqillah, kamu mau berdusta, kamu mau menyebarkan berita bohong, mau dia lakukan ini. Amin, dia malu dan dia masukkan kembali. Tetapi tetap saja ketika dia pulang ke negerinya, dia sebarkan berita seperti itu. Nah, hadir pemakaman fulan ketika meninggal, karena beritanya intinya kemana-mana, meninggal di bom ini itu, masya Allah, dari kuburnya bau wangi. Jangan heran, jangan kaget kalau Hizbi membawakan berita-berita seperti itu. Harum, baunya wangi, ini, itu. Ya, seperti itu perilaku mereka. Jenazahnya diciprati minyak dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang mereka mau, Kak? Mau menipu hatta kepada Allah SWT. Baik. Di dalam hadis Allah sebutkan, mereka tinggalkan makan, minum, dan syahwatnya untukku. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, yaqulullah innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setelah tentang penyebutan baunya lebih harum dari minyak misik, kemudian Allah berkata, si hamba meninggalkan makan dan minumnya karenaku. Demikian pula dalam riwayat Sa'id bin Mansur, Allah berkata, kullu amali ibni Adam huwa lah illa siyama fa huwa li wa ana azibih innama yadaru ibnu Adam syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Puasa itu semua amalan ibnu Adam untuknya, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, di mana bani Adam meninggalkan syahwat dan makannya untukku, kata Allah. Di dalam riwayat, kalau diperhatikan, Rasul sebutkan dengan adatul hasr, innama, pembatasan. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya, hanya karena aku, hanya karena Allah, hanya untuk Allah dia lakukan semua itu. Innama disebutkan oleh Rasulullah dengan pembatasan, betul-betul hanya karena Allah dia lakukan itu. Ini sebagai peringatan agar orang yang puasa betul-betul mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Dia lapar, dia haus, dia menahan syahwat, hendaklah murni semua itu karena Allah. Sebagaimana Allah katakan, innama. Dalam hadis qudsi Allah katakan, hanyalah. Ini peringatan agar seorang shaim betul-betul mengikhlaskan semua amal ibadahnya, terkhusus puasanya, karena Allah semata. Oleh sebab itu, kalau dia lakukan semua itu bukan karena Allah, keutamaannya pun tidak akan dia dapati. Allah sendiri yang membalasnya, digandakan tanpa hitungan, ini itu. Bau mulutnya lebih wangi dari misik. Kalau dia lakukan bukan hanya karena Allah, mungkin dia lakukan karena dalam rangka diet. Mungkin. Puasa bimakna kalimah. Puasa, tidak makan, tidak minum, mungkin juga tidak syahwat, tidak berhubungan. Nah, dalam rangka apa? Memulihkan kesehatannya atau menurunkan berat badannya. Ya, keutamaan besar ini juga enggak akan dia dapati. Karena betul-betul Allah sebutkan pembatasan, innama. Kalau itu hanya dia lakukan karena Allah, itu yang mendorong dia meninggalkan segala yang dia senangi. Syahwat yang dimaksud di dalam hadis tentunya syahwat jima'. Nah, dan itu jelas karena dikaitkan dengan makan dan minum. Dia tinggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya. Maka yang dimaksud syahwat jima', dia ingin, dia punya hasrat dan dirahi kepada istrinya. Tetapi karena puasa dia tahan. Nah, dan syahwat itu tentunya muncul karena makanan dan minuman yang dia makan. Nah, dari situ terbentuk sperma, protein dan lain sebagainya. Nah, syahwat jima. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, penyebutan syahwat ini penyebutan umum setelah khusus. Penyebutan umum setelah khusus. Makan, dia tinggalkan minum, makan, dan syahwatnya. Syahwat apa? Ya umum, syahwat makan, syahwat minum, termasuk syahwat jima. Maka penyebutan syahwat di sini umum setelah penyebutan yang khusus. Salah satu bentuk syahwat adalah makan dan minum. Disebutkan khususnya dulu, baru kemudian secara umum syahwatnya. Mungkin diartikan, dipahami seperti itu. Atau kebalikannya, di riwayat lain syahwatnya didahulukan. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya, dan minumnya untukku, kata Allah. Maka ini penyebutan umum sebelum khusus, atau penyebutan khusus setelah umum. Syahwatnya dia tinggalkan. Syahwat apa? Syahwat makannya, minumnya, termasuk jimaknya. Kalau syahwat diartikan umum, maka penyebutan makan dan minum salah satu bentuk dari syahwat. Tetapi kalau dia diartikan jima, ya dia beda dengan syahwat makan dan minum. Walaupun makan dan minum berkaitan dan sebagai faktor penyebabnya. Riwayat yang disebutkan dari Abu Qurra, yada'u imra'atahu, dia tinggalkan wanitanya, yakni istrinya. Di riwayat lain yang telah kita baca pula, yada'u atau yatruku zaujatahu, dia tinggalkan istrinya, zaujatahu. Ini jelas menafsirkan makna syahwat adalah jima. Memperkuat makna syahwat adalah jima. Nah, ini ataupun itu sama berdekatan. Yang jelas syahwat mencakup syahwat makan, syahwat minum, terutama syahwat jima ketika dia disebut sendiri begitu, bersama dengan makan, minum, dan syahwat. Kalau lafaz lainnya kan jelas meninggalkan istrinya, meninggalkan wanitanya, jelas maknanya jima. Tapi kalau yang seperti ini mencakup syahwat makan minum dan syahwat jimaknya. Nah, itu yang bisa kita kaji hari ini, insyaallah. Alhamdulillah. Kelanjutannya, insyaallah hari Kamis. Besok kita liburkan karena suatu kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.